Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fain astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Khalifiddin rahimahullah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Melanjutkan pembahasan kita masih dari hadis, masih dalam bahasan hadis al-hikul fara'idha bi ahliya fa ma baqiya fali awla rajulin dzakar. Kemarin kita telah menyebutkan tentang nam asobah bin nafsi dan qawaid, kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya. Maka menyisakan dalam masalah asobah ini dua masalah lagi, yakni asobah bil ghairi dan asobah ma'al ghairi. Hadifitin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang telah kita uraikan di awal-awal barakallahu fikum, ketika menyebutkan barakallahu tauris ashabil furud na'am warakallahu fikum, maka di situ ada empat pihak. Kalau namanya di situ ada empat pihak, kalau yang murajaah ya na'am warakallahu fikum, kita sebutkan di situ na'am warakallahu fikum tentang satu kondisi di mana empat pihak ini dia mendapatkan asobah. Ingat di murajaah anda. Nah, ini penting lah. Qanibatun rahmah rahmukum mujain barakallahu fikum. Jadi, ada empat pihak na'am barakallahu fikum yang mendapatkan ya tauris, ya, taurisum bitaksib min ashabil furud. Jadi kan ashabul furud. Ya. Jadi dia ini sebenarnya kan ashabul furud, tapi na'am barakallahu fikum disebabkan karena pihak lain dia menjadi asofa. Ini ya. Ya kali bin rahmah rahmukumullah. Jadi asobah bil ghairi itu asobah bisabab bil ghair. Ya. Asobah disebabkan karena yang lain. Ya kali bin rahmah rahmukumullah. Barakallahu fikum. Nah. Dan mereka itu ada empat. Empat pihak. Yang pertama. Bintun aubanatun. Bintun aufanatun ma'akhiha au ikhwatiha. Nah. Yeah. Bintun aufanatun ma'akhiha au ikhwatiha lizzakari misul hadzal unsayain. Yeah. Soalnya lagi, pihak pertama adalah bintun au banatun ma'akhiya au ikhwatiha. Ya. Atau ikhwatiha au ikhwatihinna. Lizzakari misul hadzal unsayain. Nah. Yaitu. Anak perempuan. Atau anak-anak perempuan bersama dengan saudaranya. Ya. Pokoknya ada saudaranya. Satu, dua, tiga. Tidak peduli sudah. Kalau diwitlah mukmu. Nah, lizzakari misul hadzal unsayain konsepnya itu untuk laki-laki dua bagian dari perempuan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya halik an salati abna, ya, langsung ya dibagi menjadi tiga gitu ya. Kalau halik an namaraqlahu ibnin wa bintin, maka yang laki-laki dianggap dua kepala, yang perempuan dianggap satu. Berarti dibagi tiga. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Gitu ya, na'am warakallahu. Itu namanya asobah bil ghairi. Paham ya? Kalau kita melihat marah mukmin jangan para kelafikum. Lah, saudaranya itu disebut dengan muasib, faham ya? Ya kalau kita melihat marah mukmin jangan para kelafikum. Ya, yang menyebabkan dia mendapatkan warisan dengan asofa, baik, muasib. Jadi kata asofa, yu'asibu ta'siban, mu'asoban, mu'asibun. Yang menjadikan asofa orang lain. Faham ya? Ya kalau kita melihat marah mukmin jangan para kelafikum. Kemudian yang kedua, bintul ibn au banatul ibn, bintul ibn au banatul ibn, ma'akhiha au ibni ammiha, ma'akhiha au ibni ammiha, أو ابن الابن النازل منها أو ابن الابن النازل منها إذا احتاجت إليه yaitu anak apa cucu perempuan dari anak laki-laki ya qulibit rahmatullah atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan saudaranya atau sepupunya dari anak pamannya sepupu ya anak Amr. Jadi sepupu di sini adalah ibnu ammiha bukan ibnu ammatiha ya kan termasuk sepupu itu kan ibnu ammiha ibnu ammatiha ibnu khaliha ibnu khalatiha kan sepupu semua ya anak Amr. Tapi yang jadi muasib itu ibnu ammiha sepupunya anak pamannya ya yeah. Itu anaknya saudara bapaknya. Gitu ya. Ya kali wit rahmatullahi au ibnil ibni nazil minha atau ya cucu atau cicit ya nawaraklah yang lebih nazil darinya ilah tajat ilahnya. Nah ini yang perlu kita contohkan ya nawaraklah. Ya, kali wit rahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya jelas ya. Ikhwanul Muslimin barakallahu fikum itu mencakup ya saudaranya sekandung sekandung bapak ya nawarakallahu fikum. Jadi mayit nawarakallahu fikum punya anak ya even kan itu ya nawarakallahu fikum. Ya. Yang jadi apa pembahasan kita sekarang adalah anak ini bintun ya. Bintun pintu ibn ya gitu ya na warakallahu ikhwan fi tah marhamakumullah. Nah ini na warakallahu fikum ya mendapatkan asobah bil ghairi kalau ada saudaranya misalnya dia berarti ini na warakallahu fikum saudara ini bisa saudara sekandung ya atau saudara bapak na warakallahu paham ya ikhwan fi tah hukum kalau saudara sepupu enggak bisa ya kan misalnya gini ya nah ini punya anak ya yeah. Bintun ibnun ya yeah. Dia punya istri lagi kan gitu ya na warakallahu fikum ya yeah. Dia punya istri lagi punya anak ibnun masuk juga na warakallahu fikum kalau misalnya dia ini punya suami ya atau dia sebelum menikah sama bapaknya punya anak ya. Ini namanya saudara si ibu ya paham ya ibnun nggak masuk paham ya nggak masuk ya kalau dibentah kemudian para keluarga termasuk pula ini anaknya pamannya ini berarti kan pamannya ini ya dan ini punya ya punya anak ibnun masuk ya namanya ibnu ammiha paham ya. Dengan catatan, ini enggak ada, ini enggak ada. Paham ya? Catatan ini enggak ada. Kalau ada, nah, warahmatullahi wabarakatuh, maka itu terhalang, mahjub. Paham ya? Au, nah, warahmatullahi wabarakatuh, ibnil ibni anzal minha. Misalnya ini ya, punya anak, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ibn. Ibnu, ibni, ibn. Kan ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Anzal minha, lebih turun daripada ini. Maka ini juga masuk, idah tajat ilai Nah, idza tasat ila contohnya. Contohnya ya, awarakallahu ikum. Ya, halik an ya. Bintun bintun. Dua, ya, dua bintun. Ya. Ya. Kemudian bintu ibn. Nawarakallahu ikum. Kalau seperti ini nawarakallahu ikum, bintu ibn langsung enggak dapat. Kenapa? Dua per tiga sudah diambil sama dua bintun. Enggak dapat dia. Nawarakallahu. Lah, ketika ada ibnu ibni, ya, dia pun bersyukur. Masih bisa dapat warisan. Ya. Dengan apa? Atofah. Kan gitu ya. Nawarakallahu. Ini namanya ahun mubarak. Laulahu lasakotot. Kalau bukan dia, ya, gelundung dia. Nawarakallahu. Ya. Gitu ya, paham ya? Makanya dikatakan idah tajat ilaiha. Ya. Ada cuma ini. Ibn, na'amarakallahu fikum. Maka, ala koli jumhur, ini asobah. Nah, gitu ya, paham? Paham ya? Jadi ada tiga na'amarakallahu fikum untuk mu'asibnya bintun. Yang pertama, saudaranya. Baik saudara sekandung atau saudara bapak. Kemudian, anak pamannya. Na'amarakallahu fikum. Yang ketiga, ya, ibnul ibni anzal minha. Idah tajat ilaiha. Wis, paham ya? Paham. Alhamdulillah, nawarko. Yang ketiga. Yang ketiga. Ukhtun au akhwat syaqaik. Ukhtun au akhwat syaqaik. Ma'akhiha au ikhwatiha. Ya, ukhtun lizakari misul haddil unsai. Na'am warakallahu. Khairuddin rahimahu rahimakumullah. Nah, saya halik an ya, uftin. Syakiqo. Ya. Wa akhin syakiq. Ya, syakiq. Maka ini asabah nawaraqlah bil ghairi. Paham ya? Jadi akhun syakiq. Kalau akhun li'ab gimana? Enggak masuk. Nawaraqlah. Ya, halik an uftin. Ya. Uftin syakiq. Ya. Sakiqah, na'amarakallahu fikum. Wa akhin li'ab. Ya, maka ini tidak menjadi mu'asibnya. Ya, bukan. Ya. Ini dapat separuh. Ini dapat asobah. Asobah bin nafsi. Namanya ya. Jadi nanti bagiannya separuh-separuh. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pihak yang keempat. Pihak yang keempat. Ukhtun li'ab ma'ahiha. Yaitu akhun li'ab. Ukhtun li'ab au akhwati li'ab ma'ahiha. Kali betul dah marahmu. Nah, sama halnya seperti pada akhun uftun syakiqah dan akhun syakiq dalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 176. Wa in kanu ikhwatan rijalan aw wanisa'a lizakari mithlu hadzal unsayain. Nah, kalau mereka saudara-saudara, itu saudara sebapak atau saudara sebapak sekandung, nah barakallahu fikum, laki-laki dan perempuan, maka lizakari mithlu hadzal unsayain. Ya, ketentuannya adalah untuk laki-laki dua bagian bagi perempuan. Gitu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Ya, sehingga saudara-saudaranya tadi barakallahu fikum diistilahkan dengan mu'assid yang menjadikan saudarinya mendapatkan bagian asobah. Paham ya? Paham ini? Nah, barakallahu fikum. Tinggal terakhir, ikhwan fillah rahimakumullah. Al-asabatu ma'al ghairi. Al-asabatu ma'al ghair. Yaitu biak-biak yang mendapatkan bagian taksib. Biduni takdir. Bagian dengan tanpa ketentuan. Karena bersama dengan yang lain. Ya khalifat entah marahmukmu. Wawa sinfan. Dan itu ada dua orang. Dua kelompok. Saja. Khalifat rahimah rahimahumullah. Yang pertama, ukhtu syakiqah fa aktsar wal ukhtu al-ab fa aktsar ma'al binti fa aktsar aw ma'a bintil ibn fa aktsar aw huma. Seorang lagi, tawarakallahu fikum. Huma al-ukhtu syakiqah fa aktsar. Berarti 1, 2, 3 dan lebih. Satu saudara sekandung atau lebih. Nah, warakallahu fikum. Fal ukhtu li'ab fa aktsar. Ma'al binti. Fa aktsar au ma'a bintil ibni fa aktsar au huma. Nah, warakallahu fikum. Nah, seakan-akan ini kita sebutkan dalam apa? Dalam Ar-Ra'id. Yaitu Muhammad Al-Khattrawi belum menjelaskan demikian. Khalifatun rahmah rahmukumullah. Ya, padahal dalam bab ini khalifatun rahmukumullah itu lebih tidak sekedar ini gambaran. Ini namarakallahu fikum. Gambaran ini namarakallahu fikum ada pada sabda Nabi hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang ini, tentang yang pertama bintun, bintul ibn sama ukhtun. Ukhtun di sini bisa ukhtun syakik, bisa usul ukhtun ab. Khalifatun rahimah rahmukumullah barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan lil binti an-nisfu wali bintil ibn as-sudus takmilat as-sulusain. Fama bakiya fali awla, afama bakiya fali ukhtin. Maka yang tersisa itu untuk ukhtun. Itu dasar hadisnya. Dan sebaiknya namaraqla fikum membatasi namaraqla surahnya seperti surah yang ada dalam hadisnya Ibnu Mas'ud ini. Namaraqla fikum. Khadifatun rahmah rahmukumu. Nah, hadis ini namaraqla fikum. Sebetulnya permasalahan ini sebelumnya ditanyakan kepada siapa? Kepada namaraqla fikum. Abu Musa al-Asari. Dan belum menetapkan namaraqla fikum. Untuk saudari dapat separuh, anak perempuan dapat separuh, untuk saudari dapat sisanya. Berarti separuh lagi namarakallahu. Sementara bintul ibn enggak dapat. Jadi surah ini namarakallahu menggambarkan tentang adanya namarakallahu fikum asabah ma'al ghairi. Namarakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmah rahmukum ca'an barakallahu fikum. Baik ketika misalnya na'am barakallahu fikum. Bintun sama uhtun misalnya. Ini separuh. Ini asofah. Atau na'am barakallahu fikum. Bintun, uhtun. Ini 2/3. Ini na'am barakallahu fikum. Asofah. Atau na'am barakallahu fikum. Bintu ibn ukhtun. Ini separuh. Ini 1/6. Ini namaraqlah asofah. Kan itu ya? Ya kan dipintah maramujun paraqlah. Nah sebagian amaraqlah membatasi ini. Pada ini. Namaraqlah. Ya kan dipintah maramujun paraqlah. Tapi kalau kita melihat di kitab-kitab yang lebih itu. Dan itu pendapatnya jumhur. Ya, bahwasanya nam tidak hanya sebatas ini. Ya, jadi kaidahnya nam barakallahu fikum al-akhwat. Ya, baik ukhtun syaqiqah atau ukhtun li'ab. Ya, ma'a furu'il unsa. Furu'il unsa ya. Ma'a furu'il unsa. Fahunna asofa. Nam barakallahu fikum. Jadi nam barakallahu misalnya. Misalnya nam barakallahu fikum. Halik. An nawarakallahu fikum pintu ibn ya yeah. Pintu ibn nah kemudian ukhtun ya yeah, nawarakallahu fikum sama nawarakallahu dapat separuh ini dapat seperenam ini dapat seperenam ini dapat nawarakallahu fikum asofa ya yeah. Ini pendapat jumhur. Jadi enggak sebatas pada itu, pada surah ini nah barakallahu fikum. Ya qul bihi rahmakum. Juga misalnya contoh, ya contoh. Membab hanya sekedar saja ya. Pintu ibn. Terus kemudian satunya no, wazir sekali nah barakallahu fikum. Pintu ibn. Nazil ya. Nah barakallahu sama ukhtun. Nah, maka ini dapat separuh. Ini dapat pernah, ini dapat asof. Nawarakallahu fikum. Yeah, jadi kaidahnya tadi nawarakallahu fikum. Yeah, kalau misalnya nawarakallahu fikum, yeah, yang ada misalnya nawarakallahu fikum bint apa? Cucunya banyak. Cucunya banyak dan derajatnya beda-beda. Nawarakallahu fikum. Yeah, ibnu atau bintu ibn. Satunya lagi pintu ibn satu lagi apa pintu ibn satu lagi pintu ibn nawarakallahu fikum sini nawarakallahu fikum ukhtun begitu misalnya ya kali bintah hukum nawarakallahu fikum maka ini dapat separuh ini dapat seperenam. Ini mahjub. Kenapa? 2/3 sudah diambil yang di atas. Nah, ini na'amwarakallahu fikum kalau asofa. Paham ya? Ya, kalau dibikin rahmatullahi gambaran lagi na'amwarakallahu fikum. Yang jelas, al-akhwat ma'afuru'il unsa asofatul. Ya, ya. Ya, kalau dibikin rahmatullahi wabarakallahu. Misalnya na'amwarakallahu fikum, ini bintun pintul ibn. Ya, pintu apa? Pintun. Kemudian nawarakallahu fikum cucunya pintu ibn ada 10. Pintu ibn. Pintu ibn ya. Sampai enggak usah banyak-banyak 5 aja. 1 2 3 4 5 ya. Oke, sama ukhtun. Sama ukhtun ya. Nawarakallahu. Maka ini dapat separuh. Separuh. Ini dapat seperenam. Ini dapat asofa. Paham ya? Sekali lagi nawarakallahu fikum. Ya. Al-akhwat ma'afru il-unsa asofat. Yes. Gampang nawarakallahu. Ya. Yeah. Gampang kan? Nawarakallahu. Iku ada bintun rahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di sini. Al-akhwat ma'al-banat asofatun. Nah. Ya khali fitin rahmatullahi wa barakatuh. Khalas ya. Sudah selesai amarakallahu fikum permasalahan al-asabah. Sekarang ikhwan fillah masih dalam namarakallahu fikum hadisnya Ibnu Abbas. Namarakallahu fikum. Qaulhu fali aula rasulin dzakar. Fali aula rasulin dzakar. Yusir ila wujudil hajab fil irs. Yeah. Ini mengisyaratkan adanya hajab dalam warisan. Nawarakallahu fikum. Karena Rasul mengatakan aula berarti ada yang aula, ada yang bukan aula. Ada yang apa didahulukan, ada yang di apa ditinggalkan kan itu ya. Ikhwani fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Wa hadza dalil fi hajab namu as-sahih. Ya. Hasbun bisaksi. Namaraklahu. Hasbun bisaksi. Yaitu namaraklahu. Man'u hasb itu man'u. Man'u mangqama bi al-hajju man'u mangqama bi sababul irsi minal irsi bil kulliyati aw min aw farihadzaihi. Hajib itu adalah man'u man qama bi sababul irsi minal irsi bil kulliyati aw min aw farihadzaihi. Yaitu menghalangi pihak yang telah tegak sebab warisan padanya dari warisannya secara keseluruhan atau dari bagian salah satu bagian yang terbesar. Bagian terbesar dari dua bagiannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya al-hajju. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemudian barakallahu fikum, secara global hajab itu ada dua. Nah, yang pertama hajbun bisyaksi. Dan ini diisyaratkan di sini. Nah, barakallahu dalam hadis ini. Yang kedua hajbun bilwasi. Sayati pada hadis berikutnya. Nah, barakallahu. Tapi sekarang ini kita bahas hajbun bisyaksi. Nah, dan ini pembahasan penting sekali. Sampai dikatakan oleh para ulama. Nih, barang siapa yang tidak mengerti hajab, maka haram baginya untuk memutuskan masalah warisan. Nih, karena kalau dia sampai memutuskan masalah warisan dalam keadaan dia tidak mengerti tentang hajab, dia akan terjatuh pada apa? Memberikan warisan pada orang yang tidak layak dikasih dan menahan seorang dari dari bagian yang seharusnya ia terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbun bisaksi. Lah, hasbun bisaksi ini namaraklahu. Jadi hasb karena ada sosok yang lain. Selain namaraklahu. Ibnul ibni, enggak dapat warisan. Kenapa? Ada ibnun, sosok ibnun namaraklahu. Ahun, enggak dapat warisan. Oh, karena apa? Karena ada abun. Sosok ya, na'warakallahu fikum. Ya, khalifin rahimakumullah. Nah, ibu. Nih, dapat 1/6. Kenapa? Ada 6 jam'un mal ikhwah. Ya, sudah berarti kan, padahal bagiannya kan bisa 1/3, 1/6 ya, na'warakallahu fikum. Tapi dapat 1/6. Lebih sedikit, na'warakallahu fikum. Kenapa? Ada na'warakallahu fikum sejumlah dari saudara. Yang itu ya, ini namanya hajib. Ya, khalifin rahimakumullah. Dari situ, hajab ada dua. Hajab bisaksi itu ada dua macam. Iya. Ada dua macam. Yang pertama, hajbun nuqsa. Nih. Khalifat rahmah rahmukmu. Hajbun nuqsa. Nam. Yaitu man'u mangqama bisabul irsi minal irsi min au farihal waihi. Nah, sahabat-sahabat ya. Contoh. Nah, warakallah. Contoh ya. Ya, kita tahu. Nah, warakallah. Fikum. Ibu. Ibu itu punya bagian. Ya. 1/3 dan 1/6. Oke. 1/6 ya. 1/6. Gitu ya. Nah, warakallah. Khalifat telah mengumum. Kalau enggak ada siapa-siapa. Nah, warakallah. Fikum. Ibu dapat 1/3. Nawarakallahu fikum. Ya, misalnya nawarakallahu halik an umin. Ya. Wa amin. Nah, ibu dapat berapa? 1/3. Nawarakallahu fikum. Ini asofa, kan itu ya? Nawarakallahu. Sekarang amunnya diganti. Nawarakallahu fikum. Ya. Diganti nawarakallahu fikum akhin. Ya. Tetap nawarakallahu. ditambah akhunya. Nabarakallahu fikum. Akhunya ditambah. Iya. Jadi asofa ya. Ibu dapat berapa? 1/6. Berkurang kan? Karena apa? Karena ada akhun yang kedua. Paham ya? Iya, man umang qoma bihi sababul irsi minal irsi min awfari hadzaihi. Jadi 1/3 dari 1/3 menjadi 1/6. Paham ya? Yes. Kemudian awarakallahu fikum. Contoh lagi, awarakallahu fikum, ya. Naam. Bintun sama bintun. Nah, bintun sama bintun. Nawarakallahu fikum, ya. Bintun sama bintun. Nawarakallahu fikum. Dapat berapa ini? 2. 2/3 kan itu. 2/3. Ya, itu kalau dibagi masing-masingnya kan pasti masing-masing dapat 1/3. 1/3 kan gitu ya. Sekarang tambah lagi bintun. Nah, bintun lagi. Nah, warakallahu. Enggak 1/3, 1/3. Nah, 2/3 bagi 3. Nah, warakallahu kayak itu ya. Tambah kecil. Ya. Yeah. Berarti nah, terjadi apa? Hajib, hajib nuqsan. Nah, contoh lagi. Zawja. Zawja na warakallahu fikum. Kalau sendiri na warakallahu fikum, dapat berapa? Dapat 1/4 atau 1/8 kan itu ya. Khalifatun rahmahumullah. Ketika ada nawaraqlo ibnun maka enggak dapat 1/4 ya. Nawaraqlo dapat 1/8. Kan itu ya. Ini dapat asofa. Nawaraqlo fikum. Kemudian sudah dapat 1/8, zaujanya tambah 1. Misalnya naw. Iya. Zauja nawaraqlo tambah 1. Iya. Maka 1/8 ini nawar dibagi 2. Nawaraqlahu fikum untuk ini. Untuk 2 zaujah. Kalau zaujahnya tambah 1 lagi nawar zaujahnya. Ya. Yang 1/8 dibagi 3. Tambah cilik ya. Nawaraqlahu. Zaujahnya tambah 1 lagi nawaraqlahu zaujah. Ya. Tambah kecil lagi nawaraqlahu fikum. Paham ya? Paham ini ya? Ini namanya hajab nuqsan yang hajab nuqsan ini nawaraqlahu fikum terbaginya 2. Ada yang intikolat. Integral itu berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Yeah. Yang lebih kecil. Ada izdihamat. Izdihamat itu besar-besaran. Jadi satu bagian dibesar. Yeah. Jadi kecil akhirnya awarakul bagiannya. Tahu ya? 2. Sebenarnya awarakul fikum. Kalau dirinci. Yeah, itu apa? Integral itu ada 4. Izdihamat ada 3. Nah, tapi enggak terlalu itu. Terlalu apa? Lalu apa jelimet nanti tambah enggak itu. Iya, enggak paham. Gitu ya. Inna warakallahu. Baik sama ya. Jadi hajab nuqsan namanya. Hajab dengan mengurangi bagian yang bagiannya yang apa dari bagian lebih besar menjadi bagian lebih kecil. Jelas ya? Yang kedua warakallahu hajbul hirman. Ya. Hajab hirman. Ikhwanifidin rahmahumukum jalan barakallahu fikum. Naam, hajab hirman itu man umang qama bisabul irsi bil kulliyah. Ya, hajab apa? Man umang qama bisabul irsi bil kulliyah. Yaitu menghalangi orang yang telah tegak na'am warakullahu fikum sebab warisan padanya dengan secara keseluruhan. Dari warisannya secara keseluruhan. Jadi ya. Ya, qalifitin rahmah rahmukmu. Seperti, ya. Ini hajab hirman ya. Na'am warakullahu. Berarti ketika dihajab dengan jenis ini, seorang itu enggak dapat sama sekali sudah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, khali fitnah rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hajbun, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya. Ya, contoh, nah, mikhon, nah, mukmuh. Yang pertama nawarakallahu fikum. Contoh ibnun ya sama ibnu ibni. Nawarakallahu fikum. Ya. Ini langsung nawarakallahu fikum. Ini terhalang. Ini asofa langsung. Ya. Ya kali fitrah makmum. Ada nawarakallahu fikum hajab itu karena memang jatahnya sudah habis. Ya, hajab firman nawarakallahu fikum termasuk hajab firman. Sudah. Nawarakallahu fikum. Bintun. sama bintun. Ini jatahnya kalau anak perempuan, furuk perempuan itu paling pol sudah. Itu 2/3. Iya. 2/3. Kan itu ya. Kalau ibn rahmah kemudian barakallahu. Kalau kemudian setelah itu ada bintu ibn. Nah, barakallahu fikum. Maka ini mahjub. Iya, mahjub. Paham ya? Mahjub. Sampai sini ya, nah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga nah barakallahu fikum. Karena sudah habis. Kalau ini kan sudah habis jatahnya. Nah, barakallahu jatah untuk anak. Kalau ini sudah habis nah barakallahu fikum nah bagiannya. Bagiannya sudah habis, furutnya sudah habis. Contohnya nah barakallahu fikum. Ya, zauj, ya. Zauj nah jidah nah barakallahu fikum ikhwah li'um. Ya. Ikhwah li'um sama akhun li'um. Ya. Akhun. Akhun li'ab. Atau akhun sakik. Na'amaraqlah. Ini zut dapat separuh. Na'amaraqlah. Jidah dapat 1/6. Ya. Ini dapat 1/3. Ya. Dapis na'amaraqlah. 6. Ini 3. Ini 1. Ini 2. Habis. Hajib. Namanya hasbun lis, lil istirok. Nah. Paham ya? Ada tiga na'amaraqlah. Ya, kali ini entah marahmukmu. Sekarang yang pertama. Yang pertama ini na'amaraqlah. Ya, kali ini entah marahmukmu. Berapa pihak itu nah, disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan dalam bahkan itu na'amaraqlah. Seperti na'amaraqlah. Ibnu Ibn. Mahjub Hajbah Herman. Yang pertama. Bil Ibni. Nah, ini ya. Nah, waalaikumsalam. Bil ibni wa ibni ibnil anza anzal minhu. Nah, waalaikumsalam. Ya. Ini. Ya, ibnul ibni ya. Nah, waalaikumsalam. Mahjub dengan nah, waalaikumsalam. Ya, yang pertama dengan ibn. Ya. Kemudian mahjub pula dengan nah, waalaikumsalam. Ibnul ibni anzal minhu. Contohnya ya, nah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibnul ibni. Naam. Sama ibnun. Ini ya. Maka ini nah warahmatullahi wabarakatuh mahjub. Naam. Asapannya di sini. Ya. Kalau misalnya nah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok punya anjal. Apaan. A'la. Ya. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Ibnul ibni a'la minhu. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anjal ya. Apaan salah. Nih. Ada ibnu ibnil ibn. Nah warakallahu fikum. Maka yang lebih nazil mahjub nah warakallahu yang di atasnya dapat asofa. Begitu ya. Nah warakallahu fikum. Kemudian yang paling penting rahmukmuh yang kedua jadun. Nah jadun mahjub dengan abun. Nah dan jadah akrab minhu. Jadun akrab minhu. Nah, warakulah. Nah, contohnya ya. Halik an jadin. Wa'abin. Ya, wa'abin. Nah, warakulah. Wa'abin. Maka an jadun maksud asofa untuk abun. Faham ya? Adan warakulah fikum jadun. Dia adalah abul ab. Ya. Sama ab. Abil ab. Ya. Yeah. Ab abil ab. Maka ab abil ab mahjub asobanya untuk abul ab. Begitu ya. Nah, warakallahu. Kemudian jaddatun. Ya. Yeah. Jaddatun na warakallahu fikum, ya, yeah. Mahjub dengan nam yang pertama ummun. Ya. Yeah. Dan na warakallahu fikum jaddah aqrab minha. Contohnya yang awar kelawikum. Kali fitn rahmarahmukmu. Umul um. Ya. Yeah. Umul um. Ya. Yeah. Sama um. Maka ini mahjub. Ini dapat 1/3. Gitu ya. Kali fitn rahmu. Atau umul um. Sama um. Umil um. Maka ini mahjub. Ini dapat 1/6. Begitu ya. Nah, warakallahu. Berikutnya. Qalibatun rahmahumukum jan barakallahu fikum. Akun. Akun syakiqah. Akun syakik atau ikhwatun asyika. Mahjub dengan yang pertama far'ul waris minaz dzukur. Kemudian asl waris minaz dzukur. Kemudian akhun li'ab. Akhun li'ab. Ya, mahjub dengan far'ul waris nazukur. Far'ul waris nazukur. Aslul waris nazukur. Kemudian amarakallahu fikum. As-saqiqah. Atau as-siqah. As-saqa'ik. Enam. Terlarang dengan saudara sekandung atau saudari sekandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Idza kanat asifatan ma'al ghair. Naam warakallahu fik. Naam. Kemudian naam warakallahu fikum. Ibnu akh syaqiq. Mahjub dengan far'ul waris minad dhukur. Asl waris minad dhukur. Al-asiqa was-saqa'ik. Allati asifatan ma'al ghairi. Wal ikhwah li'ab. Wal akhwat li'ab. Allati yakunu asifatan ma'al ghairi. Naam. Kemudian amarakallahu fikum. Ibnu akh li'ab. Mahjub dengan far'ul waris minad dhukur. Aslul waris minad dhukur. Al-asiqa was-saqa'ik allati yakunu takunu asibatan ma'al ghairi wal ahli ab wal akhwat li ab allati takunu asibatan ma'al ghairi wa ibni akh syaki. Kemudian amun syakik ta'ajjub dengan far'ul waris min az-zukur, asl waris min az-zukur, al-asiqa' was-saqa'ik allati kanat asibatan min al-ghair, kemudian ikhwah li'ab, wa ikhwah wa akhwat li'ab allati kanat asibatan min al-ghair, wa ibni akh syakik wa ibni akh li'ab. Yeah. Kemudian ya qari bin rahmatullah ambun li'ab mahsyub dengan itu semuanya ditambah dengan amun syakik. Yeah. Kemudian ibnu am syakik. Yeah. Mahsyub dengan itu semuanya ditambah dengan amun li'ab. Nah. Kemudian ibnu am syakik. Ya, ibnu amli am ya. Ibnu amli ab, nah, maksud dengan itu semuanya ditambah dengan barakallahu fikum, ya. Ibnu am syakik. Kemudian barakallahu fikum, ya. Ikhwah minal Terakhir barakallahu fikum, ikhwah minal maksud dengan naam far'ul waris mutlakon. Ya, far'ul waris mutlakon itu laki-laki maupun perempuan. Naam warakallahu fikum. Dan asl waris nazukur. Falas. Naam warakallahu fikum. Khalifat rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Itu pihak-pihak yang dihalangi oleh adanya. Dihalangi dari warisan karena adanya seorang. Khalifat rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian amarakallahu fikum selesai tentang apa? Tentang nama hajab. Ya. Jadi terkait masalah ashabul furud, alhamdulillah ashabul asufa sudah, hajab sudah. Nah, tinggal satu amarakallahu fikum, yaitu terkait dengan hajbun bil wasfi. Ya. Paham ya? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima khani bitin rahmah rahmukum jalan barakul mutafakun alai. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda la yarisul muslimul kafira. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Wa la yarisul kafirul muslima. Dan seorang yang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Khalifatun rahimah rahmukum ja'an barakallahu fikum. Ya. Ya khalifatun rahimah rahmukum. Di sini barakallahu fikum. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu tidak bisa mewarisi harta orang kafir dari kalangan keluarganya. Misalnya namarakallahu fikum halik an ibnin kafir namarakallahu fikum. Atau namarakallahu fikum ya yeah, mata nasrani an ibnin muslim. Seorang Nasri mati, namarakallahu fikum, meninggalkan seorang anak muslim. Maka anak yang muslim tadi tidak mewarisi dari bapaknya. Kenapa? Bapaknya kafir. Paham ya? Ya kau ribet mbah marah mukmin porok lor. Sampai sini pahamnya. Demikian pula amborok lor. Balayari sul kafir muslima. Sehingga halik an ibnin kafir. Maka amborok lor. Ya, anak tersebut tidak mewarisi dari bapaknya yang muslim. Paham ya? Ya kau ribet mbah mukmin. Ini salah satu dari mawani ul irs. Jadi al-hasfu ya bil wasfi itu la amarakallahu fikum seorang terhalang warisan karena padanya ada sifat-sifat yang menghalangi dia dapat warisan. Ya, yang disebut oleh para ulama dengan mawani ul irs. Ya, mawani ul irs. Dan itu ada tiga. Yang pertama. Ya, yang pertama disebutkan dalam hadis ini ikhtilafuddin. Ya, ikhtilafuddin yaitu perbedaan agama. Ya, baik antara mewaris dan alwaris. Perbedaan agama antara alwaris dan apa? Mewaris. Nah, barakallahu fik. Khalifatun rahmarah mukmin barakallahu fik. Saya sahabatnya, nah barakallahu fik. Misalnya, nah barakallahu fik warisnya muslim, nah warisnya Nasrani, la tawarasa bainahuma. Gitu ya. Atau nah barakallahu fikum warisnya muslim, warisnya nah kafir, la tawarasa bainahuma. Paham ya? Ya kali fit entah marah mukum jaim barakallahu fikum. Nah. Ya kali fit din rahmah rahmukum. Dalam masail dari pembahasan ini ada nama perbincangan kala ulama nama pada setiap penggalan layarisul muslimul kafir nama rokalau ya kau dibintah maramukmu walayarisul kafir muslima kalau yang penggalan yang kedua iya nam kecuali Imam Ahmad nama rokalau fikum mengatakan nama rokalau fikum kecuali karena ada sebab karena sebab wala na'amarakallahu fikum maka dia tetap waris ya kalau dia tambah maramukum nah karena ada sebuah hadis na'amarakallahu fikum la yas la yaris nasrani muslima illa na'amarakallahu fikum nam atau dengan maknanya nam tidaklah seorang nasrani mewarisi na'amarakallahu fikum harta orang muslim kecuali ya kalau dia dulu adalah na'amarakallahu fikum budaknya. Ya, budaknya. Jadi mewarisi dengan wala na'amarakallahu fikum. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Khalifatun rahimahukum. Mushahih na'amarakallahu fikum hadisnya mu'al na'amarakallahu di apa di intiqad oleh para ulama sehingga sesuai dengan hadis yang mutafakun alaih ini. Ya, meskipun dalam sebab walaupun amarokoh enggak bisa kalau dia kafir. Paham ya? Khalifatun rahmarah mukmujan barakallahu. Nah. Walairsul muslimu kafir la barakallahu fikum. Ini la barakallahu fikum ada pendapat amarakallahu fikum dari barakallahu fikum dari 6 kalau enggak salah na'amarakallahu fikum Umar ibn Abdul Aziz ya bahwasanya kalau yang mewarisi adalah muslim maka tetap ya karena apa dengan dasar hadis ya nah Islam itu tinggi dan tidak boleh ditinggi oleh agama yang lain yang itu ya. Maka na'amarakallahu termasuk dalam bab itu pula na'amarakallahu. Maka kalau ada keluarga yang muslim dan warisnya, ya adikkan anak waris, warisnya kafir tetap warisi. Maka sekali lagi ini juga na'amarakallahu pendapat yang dibantah dengan hadis ini. Na'amarakallahu. Iya. Tidak bisa. Khalifatun rahmarahmu kumusyan barakallahu. Nah. Jadi khalifatun rahmarahmu kemujian barakallahu ini salah satu dimawani oleh irsi. Ketika barakallahu ada seorang yang memiliki sifat ini, maka dia terhalang dari warisannya. Terhalang dari warisannya. Yang kedua la amarakallahu fikum min mawani'il irsi adalah ariku. Ya, ariku. La amarakallahu fikum. Perbudakan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, budak dengan segala macam jenisnya itu tidak waris. Nggih. Budak itu kan ada bermacam, ada berjenis-jenis ya, na'amarakallahu fikum. Ada yang disebut dengan al-kinnu. Ya, ini na'amarakallahu fikum, jenis-jenis budak ya. Dan semua jenis budak itu tidak waris. Na'amarakallahu fikum. Kecuali satu. Mubaat, nama nanti. Gitu. Yang pertama na'amarakallahu al-kinnu. Kinnu itu abdun fullas, budak murni. Na'amarakallahu fikum. Enggak ada embel-embel sifatnya. Budak wis na'amarakallahu fikum. Nah, yang kedua na'amarakallahu fikum. Ya, yeah, al-mudabbar. Yeah, al-mudabbar. Budak yang ditadbir sama sayidnya, sama na'amarakallahu, sama tuannya, antahurrun in mitu. Ya. Yeah. Jadi tuannya bilang sama dia, kamu bebas. Kalau saya apa? Saya na'amarakallahu mati. Jadi kalau dia dalam kondisi tuannya masih hidup, ada keluarga yang mati, dia enggak dapat na'amarakallahu fikum. Ya. Tapi kalau tuannya mati, na'amarakallahu fikum, maka dia mewarisi karena dia merdeka. Paham ya? Qolibit rahmukum. Yang ketiga, na'amarakallahu fikum disebut dengan ummul walad allati talitu ibna sayyidiha. Namanya itu budak yang melahirkan anak tuannya. Namanya ummul walad. Ini juga na'amar. Kalau masih apa ada tuannya na'amarakallahu fikum, maka na'amarakallahu fikum enggak bisa mewarisi. Tapi kalau tuannya mati, dia merdeka otomatis. Ya. Yeah. Jadi ketika sudah melahirkan ummul walad itu na'amarakallahu fikum dan sudah melahirkan anaknya, maka enggak boleh dihibahkan, enggak boleh. Nah, enggak boleh dihadiahkan, enggak boleh na'amarakallahu fikum di na'amarakallahu diberikan begitu saja, enggak boleh. Tapi nanti kalau tuannya sudah meninggal dunia, maka budak tersebut langsung merdeka. Sehingga ketika tuannya masih hidup, entah keluarganya ada yang mati atau yang, maka dia enggak dapat warisan. Paham ya? Ya kali witbah marahmu kemudian barakallahu. Nah, sampai tuannya mati baru na'amarakallahu dia merdeka. Kemudian yang berikutnya na'amarakallahu fikum. Ya, al-mukatab. Ya, al-mukatab budak yang melakukan akad mukatabah dengan tuannya. Akad pembebasan diri. Ya, dengan tuannya. Ya kali witbah marahmu kemudian barakallahu fikum. Ya, saya mau bebaskan diri saya. Ya, berani berapa? Ya, saya berani. Ya, 5 juta. Mahal, kalau murah, 50 juta. Ini gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, sudah, 50 juta. Sepakat. Na'amarakallahu fikum. Maka saat itu, na'amarakallahu fikum. Mukatab ini dibebaskan untuk kerja. Ya, untuk kerja. Na'amarakallahu fikum. Tidak dibebani oleh tuannya dengan satu ban. Jadi, ya. Untuk bayar apa? Bayar mukatabahnya. Ini tetap budak meskipun sisa satu dirham. Ya. Kata Rasulullah SAW, awqala, al-mukatabu abdun ma bagia dirham. Ya. Mukatab itu tetap budak meskipun masih sisa satu dirham. Paham ya? Ya kali fitnah rahmat kemudian barakallahu. Yang berikutnya disebut dengan muba'at. Muba'at itu ba'du hurrun wa ba'du abdun. Nah, barakallahu. Ba'du hurrun wa ba'du abdun. Wa hadhi, ya, dan budak jenis ini namun terjadi khilaf dikenal para ulama terkait dengan hukum warisannya. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau fitnah marah mukum syarif para kalafikum. Sebagian mereka ada yang menggolongkan nama hurun hulas sebagai orang yang murni merdeka. Nah warakalafikum. Sebagian lagi mengatakan ya abdun hulas. Nah warakalafikum. Ya menggolongkan dengan budak secara murni. Nah warakalafikum. Sebagian lagi nah warakalafikum. Ya dapir bihurriyati. Ya wa ya dapir bi ya roki ke apa roki apa apa nama ubudiyati nawarakulawik ya dianggap kemerdekaan dan keperbudakannya nawarakulawik ya kau lebih tentang makmu dan pendapat yang terakhir ini adalah pendapat Imam Ahmad nawarakulawik sehingga nanti dilihat berapa persen merdekanya maka seukuran dengan itu dia mewarisi dan seukuran dengan itu dia menghalangi warisan orang lain paham ya. Ya karibit entah marah mukum jalan barokah. Kemudian yang ketiga dari nama ramalan oleh ya adalah al qatlu ya pembunuhan. Nama ramalan al qatlu. Ya karibit entah marah mukum jalan barokah fikum. Nah kata Rasulullah SAW, la yarisul qatilu syai'a. Ya pembunuh tidak mewarisi sedikit pun. Maksudnya seorang pembunuh yang ingin yang berniat membunuh barakallahu fikum mewarisnya enggak mewarisi sama sekali. Ikhwali fi dinillah marhamukum. Baik secara langsung atau secara barakallahu tidak langsung. Nih, dia berupaya barakallahu fikum betul-betul dengan tangannya ingin membunuh barakallahu fikum. Dan terjadi misalnya terbunuh pihak yang akan mewariskan hartanya, maka dia enggak dapat. Paham ya? Ya qalibit entah marah mukum jalan barakallahu fikum. Atau tasabuk dia sebagai penyebab. Ya, penyebab. Dia misalnya na barakallahu fikum. Nyuruh preman. Ya, itu sikat dia na barakallahu fikum. Biar cepat mati saya dapat warisan biar. Ya, biar cepat dapat warisan. Kan, gitu ya. Ini nyuruh orang na barakallahu fikum tubuh. Dia juga enggak dapat warisan. Khairit entah marah mukmujan barakallahu. Dan pembunuhan yang dinyatakan sebagai penghalang warisan itu semua jenis pembunuhan. Baik pembunuhan yang menyebabkan dia dikisos. Nih, pembunuhan yang menyebabkan seorang dikisos itu pembunuhan dengan sengaja didasari karena rasa benci. Nih, nah barakallahu fikum. Amdan nam utwanan. Ya. Yaitu pembunuhan dengan sengaja didasarkan rasa benci. Nah, warakallahu. Khalifat entah makmu. Ini jelas enggak dapat itu. Enggak dapat waris. Demikian pula pembunuhan yang nam menyebabkan dia bayar kafarat. Ya. Yaitu pembunuhan yang apa? Dilakukan dengan tanpa sengaja. Nah, warakallahu. Ya. Ya qalibit entah marah mukmuh. Buat dengan tanpa sengaja. Itu dia bayar kafarat. Di samping dengan membayar diat. Ma'aziyah dan amu. Ya. Namorakallahu fikum. Ya qalibit entah mukmuh. Dia juga sejak budak apa harus bayar kafarat. Kafaratnya namorakallahu fikum. Membebaskan budak. Kemudian puasa. Ya. 2 bulan berturut-turut. Atau memberikan makan 30 orang. 60 orang miskin. Khalifat entah marahmukum atau nama barakallahu fikum pembunuhan yang menyebabkan dia harus bayar diat semata bayar diat seperti nama barakallahu fikum ya seorang bapak membunuh anaknya ya itu enggak dikisos meskipun dia membunuh dengan sengaja karena jengkel nama barakallahu fikum dibunuh sama bapaknya enggak boleh dikisos bapaknya ya kata Rasulullah SAW layuk talul walidu biwalati. Nah, seorang orang tua tidak boleh dibunuh karena membunuh anaknya. Sehingga dia cukup bayar dia tanpa kafarat. Kenapa? Dia melakukannya dengan sengaja. Ya, termasuk namorakallahu fikum yang membayar namorakallahu kafarat itu pembunuhan syibhul amat. Syibhul amat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dia enggak dapat enggak bayar kafarat. Tapi na'am warakallahu fikum, bayar diat. Sini amarakallahu, karena dia sengaja. Ya, sini dia amarakallahu fikum mukul pakai misalnya pakai apa? Pulpen ini, spidol ini. Ya, pas ngajar amarakallahu wa suar. Kenapa lah mati amarakallahu fikum. Ini namanya siful amat nama. Maka dia bayar dia tapi enggak dikisos. Ya, enggak dikisos dan tidak bayar kafarat. Ya, kenapa? Dia sengaja. Nah, warakallahu warahmatullah. Dengan sesuatu yang dia menganggap itu dia akan bunuh. Ini deh. Sekedar dilempar atau dipukul dengan benda yang secara kebiasaan itu dia akan bunuh. Tapi dia sengaja melakukannya, ternyata mati. Nah, warakallahu fikum. Ya sudah. Nah, warakallahu namanya qatlu sibul amat. Maka ini nah, warakallahu fikum juga tidak nah, warakallahu fikum membayar kafarat tapi membayar diat tapi tidak dikisos saya ikhwati fitnah rahmukum jan barakallahu. Selain daripada itu maka tidak menghalangi warisan seperti na'am barakallahu fikum ya qatlu kisoson ya membunuh karena kisos dia sebagai soil sebagai al-gojo gitu ya ya na'am barakallahu fikum tugasnya al-gojo kebetulan yang harus dieksekusi bapaknya misalnya nawaraklaw misalnya nawaraklaw misal maka nawaraklaw posisinya dia sebagai soil yang harus menghabisi nyawa bapaknya warisnya itu enggak menjadikan warisannya terhalang kenapa karena tidak pada sifat yang di atas ya yeah. Lo kenapa kok yang enggak sengaja juga masuk nawaraklaw fikum biar nawaraklaw fikum yang sengaja enggak bilang, oh saya enggak sengaja kok. Nawarakallahu. Jadi semuanya masuk. Nawarakallahu fikum. Baik yang sengaja, atau yang enggak sengaja, atau yang serupa dengan sengaja, semuanya. Kata Rasulullah SAW, la ya Rasul, qatilu syi'ah. Jelas ya. Tiga nawarakallahu fikum, yang disebut dengan bawani ul irsi, enam orang terhalang, karena sifat-sifat. Mana saja enam dari kalangan ahli waris yang telah tegak sebab irs padanya. Kok terdapat pasalnya sifat salah satu dari tiga sifat ini, maka amarakallahu dia enggak dapat warisan. Wallahu a'lam bissawab. Ya qari bi tin rahmah rahmukum jazakum barakallahu fikum. Dengan demikian selesai amarakallahu pembahasan kita berkaitan dengan al-hajj dengan dua jenisnya. Yang pertama hajjun bil wasfi, hajjun bisyakhsi. Alhamdulillah. Kita lanjut insyaallah pada hadis yang berikutnya. Hadisnya Ibnu Mas'ud wallahu a'lam bisawab naqtafi fi hadzal qadar subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.